Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam pembahasan hadis tentang bab al-ghusl minal janabah, bab mandi dari junub. Baik. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membaca tata cara hadis tentang tata cara mandi janabah, hadis tata cara mandi junub. Kemudian insya Allah kita lanjutkan hadis yang ke-31, hadis an Abdillah ibn Umar anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu maqala ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junubun, qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Menjelaskan tentang hukum seseorang ketika tidur dalam kondisi junub, apakah diperbolehkan. Maka hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, bahwasanya sahabat Umar bin Khattab ayahnya Abdullah di sini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayarqudu ahaduna, apakah kita boleh tidur, apakah kita boleh tidur wa huwa junubun, dalam kondisi junub. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyaqut. Ya, boleh saja ketika seseorang di dalam kondisi junub dia tidur. Akan tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, idza tawadda'a ahadukum, kalau kalian telah berwudu maka silahkan bagi kalian untuk tidur. Maka yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya bolehnya seseorang dia itu tidur dalam kondisi junub dan dia belum melaksanakan mandi. Akan tetapi diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu terlebih dahulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memakruhkan seseorang tidur dalam kondisi tidak bersuci. Maka hendaknya setidaknya diambil paling ringan, yaitu melaksanakan wudu, ya, wudu, mencuci, kemudian wudu. Kemudian ditakhirkan atau diakhirkan mandinya mungkin setelah bangun tidur. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengomentari, idza tasala qabla ayyanama wa huwa junubun nama nasyitan wa qama nasyitan. Pada dasarnya kalau seseorang dia itu dalam kondisi junub, akan tetapi dia sebelum tidur dia dalam kondisi junub, maka hendaknya dia mandi. Akan tetapi di sini diberikan rukhsah bagi mereka yang mungkin, ya, bagi mereka yang mungkin terasa agak malas, terasa mungkin, ya, kedinginan atau yang lain sebagainya, maka boleh baginya tidur. Akan tetapi hendaknya dia berwudu. Akan tetapi lebih baik seseorang mandi terlebih dahulu sebelum tidur. Karena kata Imam As-Sa'di, seseorang apabila dia mandi, ya, setelah junub, maka dia ketika bangun akan bangun atau tidurnya akan menjadi pulas, tidurnya akan enak, nyenyak, dan dia bangun dalam kondisi badan itu segar. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-hikmah fihi annal malaikata tab'udu 'anil wasakhi war-ra'ihah al-karihah. Hikmahnya kita diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu, ya. Paling tidak berwudu sebelum kita tidur, karena malaikat itu mereka akan menjauh dari bau-bau yang tidak sedap, bau-bau yang tidak enak, maka malaikat akan menjauh. Lalu ada yang mendekati orang-orang tersebut, yaitu mereka adalah para syaitan. Bikhilafi syayatin fa innaha taqrubu min dzalik. Berbeda dengan syaitan, syaitan itu kalau ada bau yang tidak sedap, bau tidak enak, maka mereka mendekat. Maka tinggal kita memilih, pengen didekati oleh syaitan atau didekati oleh malaikat. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan sahabat Umar Ibn Al-Khattab, apabila seseorang telah melakukan junub, kemudian dia ingin tidur, maka boleh saja, kan, tetapi hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Dalam arti diberikan rukhsah, diberikan keringanan bagi mereka untuk tidak langsung mandi, akan tetapi bisa dengan berwudu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-32, an Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari sahabat Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia bertanya kepada atau dia berkata, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah. Ummu Salamah mengatakan suatu ketika datang sahabiyah yang bernama Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim ini adalah istrinya Abi Talhah, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Di sini sahabat atau sahabiyah Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi untuk bertanya. Ini kesungguhan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan dari kalangan wanitanya, sahabiyah pun juga bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk bertanya ketika mereka tidak mengetahui. Mumpung ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak tahu tentang hukumnya, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaan beliau radhiyallahu taala anha berkaitan tentang kemaluan. Ya, apa yang berkaitan tentang kemaluan. Maka Ummu Sulaim di sini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Di kalimat pembuka beliau tidak langsung bertanya apa yang ia ingin tanyakan, akan tetapi membuka pertanyaan itu dengan suatu kalimat yang benar. Dia mengatakan innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu terhadap kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah malu terhadap kebenaran. Kemudian beliau bertanya, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat. Apakah seseorang wanita ketika dia mimpi basah diharuskan untuk mandi? Ya, apakah seseorang wanita apabila dia mimpi basah diwajibkan, diharuskan untuk mandi? Maka ini pertanyaan yang seperti ini mungkin hal yang tabu, apalagi yang bertanya seorang wanita. Maka beliau memulai pertanyaan tersebut dengan kalimat yang benar. Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Lalu baru menanyakan apa yang ia tanyakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, seorang wanita ketika dia mimpi basah misalnya, maka hendaknya dia mandi. Ketika dia melihat ada air yang keluar, maka hendaknya dia mandi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasannya seseorang perempuan ketika dia mimpi basah, ada air yang keluar dari kemaluannya dikarenakan syahwat, maka hendaknya dia mandi. Wajib baginya dia mandi. Karena sesungguhnya seorang wanita itu ya sama seperti lelaki. Lelaki ada keluar cairan, keluar air mani dari kemaluannya pun demikian, seorang wanita pun akan ada air yang keluar dikarenakan syahwatnya. Kemudian di antara faedah hadis yang bisa kita ambil bahwasannya di sini ditetapkan bahwasannya di antara sifat Allah adalah sifat al-haya. Allah maha malu. Tetapi malunya Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat malu, akan tetapi malunya Allah tidak sama dengan malunya kita sebagai hambanya. Allah punya sifat malu, kita juga punya sifat malu, akan tetapi sifat malu yang dimiliki oleh Allah itu yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan sifat malu kita sebagai para hambanya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga bahwasannya sifat malu itu tidak harus atau tidak layak untuk dimiliki oleh penuntut ilmu, dalam artian sifat malu yang tercela. Ya, sifat malu itu ada yang terpuji, ya, yang terpuji, ada yang tercela. Ya, sifat malu yang terpuji, ya, misal malu ketika dia tidak menutup aurat, ya, atau yang lain sebagainya. Bahkan sifat malu tersebut salah satu dari cabang keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat yang banyak, kok kita malas-malesan untuk melaksanakan ketaatan. Atau malu yang lain sebagainya, itu salah satu cabang keimanan. Tetapi malu yang tercela, yang tidak dibolehkan, misal seseorang malu untuk datang ke majelis ilmu, malu untuk bertanya, maka dikatakan la yanalu al-ilm mustahyin wala mustakbir. Ilmu itu tidak akan didapati, tidak akan diraih kepada dua orang. Yang pertama, ilmu itu tidak akan didapat, tidak akan diraih oleh orang yang malu. Malu menuntut ilmu, malu bertanya ketika dia tidak mengetahui, ya. Dan yang kedua, ilmu tidak akan diraih, tidak akan didapat kepada mereka orang-orang yang mustakbir, orang yang sombong, ya, orang yang sombong, nggak mau menuntut ilmu, merasa dirinya sudah berilmu, maka dia tidak membutuhkan ilmu lagi misalnya. Maka ini tidak akan mendapatkan ilmu kepada orang-orang tersebut. Maka di dalam hadis ini, maka hendaknya seseorang itu tidak malu untuk bertanya, apalagi bertanya tentang kebenaran. Sampai permasalahan-permasalahan yang mungkin tabu, permasalahan-permasalahan yang mungkin sepele, yang ringan, maka hendaknya dia tidak malu untuk bertanya. Lebih baik bertanya daripada dia akan tersesat di dalam suatu hal tersebut. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, ya, ada adab ketika kita bertanya. Ya, ada adab ketika kita bertanya. Kita memulai pertanyaan kita dengan ucapan-ucapan yang baik. Contohnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Salab, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Ya, kemudian baru menanyakan pertanyaannya. Ini sedikit hadis yang ke-32. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-33. Hadis yang ke-33. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu aghsilu al-janabah min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila salati wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi. Hadis rawahu al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, kuntu aghsil al-janabah min thawbi Rasulillah. Suatu ketika aku mencuci baju tersebut, bekas berbuat junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baju tersebut ada bekas air maninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yakhruju ila shalah, kemudian Aisyah itu mencuci bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkena air junubnya tersebut, terkena air maninya tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menggunakan baju tersebut. Setelah Aisyah cuci, ya, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat. Kemudian dijelaskan bahwasannya masih ada bekas airnya, ya, ketika kita mencuci baju belum kering, ada bekas air yang dicucinya tadi, mungkin ada potongan sebelah mana mungkin yang terkena oleh air tersebut, kemudian dicucinya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan baju yang dicuci tadi itu untuk melaksanakan sholat. Wa fi lafdhi Muslim, dalam lafaz Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah farkan fa yusalli fi. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya Aisyah itu mengkorek dengan sesuatu, ya, sudah kering, air maninya sudah kering, kemudian dikorek, digesekkan supaya hilang air mani tersebut, yang kering tersebut. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan baju tersebut untuk melaksanakan sholat. Maka di sini, di dalam hadis ini dijelaskan apakah air atau air mani itu najis ataukah tidak. Air mani najis ataukah tidak. Maka para ulama fikih mereka berbeda pendapat tentang hukum hal tersebut. Ada yang mengatakan air mani itu najis, air mani itu najis. Mereka berdalil dengan hadis ini juga. Hadis ini menunjukkan, mereka mengatakan bahwasannya apa yang dilakukan Aisyah mencuci baju, Aisyah mencuci baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasannya air mani itu najis. Tetapi Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwasannya air mani itu tidak najis. Air mani itu tidak najis dan itu hal yang suci. Mereka berdalil yang mengatakan bahwasannya air mani itu suci dan tidak najis. Apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha mengkorek bekas mani itu dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu dalam kondisi kering. Kalau saja seandainya, kata mereka, seandainya mani itu najis, maka hendaknya tidak cukup hanya dengan mengkorek dengan sesuatu, mungkin dengan koin atau yang lain sebagainya, dengan batu, menghilangkan air mani yang kering tersebut. Maka tidak cukup hanya dengan itu. Tapi wakilnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah telah membersihkannya, mengkoreknya, lalu dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat. Maka dengan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya air mani itu tidaklah najis. Kemudian mereka juga berpendapat bahwasanya mani itu asal dari semua orang atau orang atau manusia itu tercipta dari air mani, maka tidak mungkin manusia seseorang itu asalnya dari sesuatu yang najis. Itu kata para ulama madhab Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian yang selanjutnya, mereka berpendapat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak memerintahkan untuk mencucinya dan berhati-hati dari air mani tersebut sebagaimana diperintahkan untuk berhati-hati dari air kencing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperingati umatnya dari air kencing, terkenanya air kencing. Maka ada adab-adab ketika buang hajat, buang air kecil, buang air besar, ada adabnya. Bahkan disebutkan bahwasanya ada dari umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diazab karena air kencingnya. Dia tidak mungkin membersihkannya dengan benar. Ada percikan-percikan air kencingnya yang terkena pakaiannya, kemudian dipakainya untuk sholat. Maka ini tidak sah seseorang yang bajunya, celananya terkena air kencing, karena air kencing itu najis. Dan sesuatu yang terkena najis, kita tidak boleh memakainya untuk melaksanakan sholat. Maka di sini air mani itu kata mereka tidak najis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan baju yang ia kenakan itu hanya dengan dikorek cukup saja. Kemudian di sini penulis mengatakan bahwasanya beliau memilih pendapat yang kedua bahwasanya mani itu tidaklah najis. Mani itu tidaklah najis. Tetapi ketika ada air mani yang terkena di pakaian kita, maka hendaknya di mungkin ketika masih basah hendaknya diucek, dicuci pakai air, diucek. Kemudian kalau sudah kering bisa dikorek-korek. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang ke-34. Nah, hadis yang ke-34 An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha wajabal ghuslu, wa fi lafzi Muslim wa illam yunzil. Sini hadis menjelaskan apabila seseorang melakukan hubungan suami istri, hubungan jima, maka hendaknya atau wajib baginya untuk mandi meskipun tidak keluar air maninya. Tetapi selama dia sudah bersentuhan antara, mohon maaf, kemaluan laki-laki dan perempuan, maka wajib baginya untuk mandi. Ayo. Kemudian hadis yang ke-35, hadis yang terakhir di dalam bab ini, ya, hadis terakhir di dalam bab ini. Hadis yang menjelaskan tentang takaran air atau air yang digunakan untuk mandi junub. An Abi Ja'far ibn Ali ibn Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. Hadis dari Abi Ja'far ibn Ali, Abu Ja'far ibn Ali ibn Al-Husayn. Abu Ja'far di sini adalah cucu dari Al-Husayn ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Al-Husayn ibn Ali adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Ali bin Abi Thalib. Al-Husayn ibn Ali punya cucu namanya Abu Ja'far. Dan Abu Ja'far annahu kana huwa wa abuhu. Berarti Abu Ja'far dan Ali ibn Al-Husayn suatu ketika duduk bersama sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu qaumun, dan sekelilingnya Jabir ibn Abdullah itu juga ada banyak dari kaum muslimin. Fasa'aluhu 'anil ghusli, mereka bertanya tentang air yang digunakan untuk mandi. Ya, berkaitan tentang mandi junub. Faqala yakfika sa'un, maka beliau menjawab, cukup bagimu ketika mandi junub itu cukup bagimu satu sok air. Mungkin bisa kurang lebih satu sok air, ya, 2,7 liter sampai 3 liter air. Tidak banyak, ya, 2,7 liter sampai 2,3 liter air, kurang lebih seperti itu. Faqala rajulun, ada yang mengatakan, mayakfini, air segitu untuk mandi junub, ya. Untuk mandi junub kayaknya enggak cukup. Kemudian Jabir menjelaskan, yakfi man huwa awfaru minka sya'ran wa khairun minka, yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir menjawab, air tersebut, air, ya, satu sok air untuk mandi junub itu cukup bagi orang yang rambutnya aja lebih banyak dari kalian, rambutnya lebih tebal dari kalian, dan orang yang lebih baik daripada kalian. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengan air yang segitu saja cukup. Beliau yang rambutnya tebal, banyak. Beliau saja cukup dengan air segitu. Ya enggak, berarti enggak perlu kita pakai ya satu ember, satu bak untuk mandi, boros air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup untuk sah. Dalam riwayat lain ya berapa mud saja, ya tidak banyak. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir menjawab menepis perkataan sebagian kaum muslimin ketika itu yang menjawab bahwasanya air tersebut tidak cukup. Maka ketahuilah bahwasanya Rasulullah, orang yang lebih mulia dari kalian saja cukup, orang yang rambutnya lebih tebal dari kalian saja cukup. Tsumma ammana fi thawbin, kemudian beliau mengimami kami. Jadi Jabir mengimami kami. Wa fi lahdin, dalam lafaz lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yufrigul ma'a ala ra'sihi thalathan. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air ke kepalanya itu 3 kali. Ya, menunjukkan bahwasanya air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah banyak. Maka di sini yang bisa kita ambil ya dari faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya ya ketika kita menggunakan air ya hendaknya tidak boros dalam menggunakan air, meskipun ya kita diberikan kelebihan air ya, air yang banyak, tapi hendaknya kita tidak boros di dalam menggunakan air. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita hal tersebut, bahkan beliau mempraktekkan untuk diri beliau sendiri, dan itu satu sa' itu cukup di dalam mandi junub. Baik. Itu hadis yang ke-35. Kemudian yang selanjutnya sudah masuk bab baru, bab at-tayammum. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan ilmu kita. Kita bisa mengamalkan, mempraktekkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.